apa bilang pelau pembatu nana, jangan percaya mulu rica rica. Royal abis percuma, dorang bilang pelau obrol cinta, dompet so kosong baru ingat rumah. Yeah.